bayo kei ko mera teo ngaya wana zali ko sela to meta kopo nzoto mi ko samonge sala mwana kie banina bisengo biningi ko banana kati ya fete baseli baseli mingi pe batungi singai baboy na motema moko nyonso bayeli bango yaka noki me na masanga oyo esepelisa bango dans ton skull, dans ton skull, final, y'a pas ma camboe. Et pas ok, quand on met la théo, n'aya wana sali kose la tombe ta kopo. Zoto mi kosa molunge sala mwano kie, maninga disengo bilingi ko banana kati ya feti. Baseli, baseli, mingi pe batungi singa. Boy na motema moko nyonso bayeli bango yaka noki me na masanga oyo esepelisa bango dans ton skull, dans ton skull final yaba makambo bameki balani banekoli ekokani te basali baluki balemi basuki na nzela dans ton skull eleki nyonso Tant ton sol et les mini-mini. Tant ton tunangai tunanga na koyebisa o pesangai pesangai pesanga na kozongisa tonton slot eleginyoso tonton slot tebese temehe tonton slot elegimingi tonton slot final yaba makambo e bameki balangi bametoli ekokanite basali baluki balembi basuki na nzela tonton slot eleginyoso tonton slot tebese temehe tonton slot elegimingi tonton slot final yaba makambo e bameki balangi bametoli ekokanite basali baluki balembi basuki na nzela tonton slot eleginyoso tonton slot tebese temehe tonton slot elengi mingi tonton slot final yaba makambo e yo tunangai tunangai tunanga na koyebisa opesangai pesangai pesanga na kozongisa tonton slot elengi nyonso tonton slot tebese temehe tonton slot elengi mingi tonton slot final yaba makambo e yo tunangai tunangai tunangai na koyebisa opesangai pesangai pesanga na kozongisa tonton slot elegi nyonso.